والفعل يعرف بالقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة فعل dapat diketahui tandanya dengan adanya qad, sin, saufa, dan ta'nits sakinah. Sebelum kita kaji tentang tanda-tanda fi'il, maka perlu kita tahu terlebih dahulu apa pengertian fi'il menurut bahasa, apa pula pengertian fi'il menurut istilah lain. Fi'il menurut bahasa artinya ialah al-hadats. Al-hadats itu artinya peristiwa. Peristiwa. Kejadian. Makan, minum, berdiri, tidur, nangis. Semuanya adalah peristiwa. Adapun menurut istilah ulama al-nahwu, fi'il ialah kalimat yang memiliki makna tertentu dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Terkait dengan salah satu dari tiga waktu kejadian. Meliputi masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Kalimat yang memiliki makna tertentu dan terkait dengan salah satu tiga waktu kejadian peristiwa meliputi masa atau saat dan yang akan datang. Enam. Contoh kata bah, artinya telah menulis terkait dengan waktu peristiwa yang telah lampau, telah lalu. Contoh kedua, yaktubu. Sedang menulis. Ini terkait dengan waktu sekarang. Ya, yang cukup sedang menulis terkait dengan waktu apa ini? Sekarang. Punktum, contoh yang ketiga. Uktub, tulislah. Artinya tulislah terkait dengan waktu yang akan datang. Setelah ada perintah, tulislah, baru dia menulis. Jadi akan datang. Waktu lampau diistilahkan dengan al-madhi. Waktu yang lampau diistilahkan dengan al-madhi. Waktu sedang atau sekarang diistilahkan dengan al-hal. Al-hal. Waktu yang akan datang diistilahkan dengan al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Di waktu lampau dikenal dengan al-madhi. Waktu sekarang dikenal dengan al-hal atau al-hadir. Waktu yang akan datang dikenal dengan al-mustaqbal. Nah, dari definisi ini dan dari contoh-contoh ini, fi'il dilihat dari waktu terjadinya peristiwa. Fi'il dilihat dari waktu terjadinya peristiwa terbagi menjadi tiga. Fi'il dilihat dari waktu terjadinya peristiwa terbagi menjadi apa ini? Tiga. Yang pertama ialah al-madhi, fi'il madhi. Yang kedua ialah al-mudhari, yang ketiga ialah fi'il amr, al-amr. Al-madhi contohnya kata ba, al-mudhari contohnya yasbu, al-amru contohnya uktub. Jadi kalau ditanya berapa macam fi'il bila dilihat dari waktu terjadinya peristiwa? Tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il ada pun tanda-tanda fikir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah atau Al-Imam Hasan Haji rahimahullah, itu ialah qad, sin, saufa, dan sa'ut taklif sakinah. Kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah qad. Tanda-tanda fi'il yang pertama ialah qad. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Tidak bisa masuk pada fi'il amr, hanya bisa masuk pada fi'il madhi. Dan juga masuk pada fi'il mudhari. Tidak bisa masuk pada fi'il amr. Rekod merupakan tanda fi'il yang pertama, tapi dia hanya bisa masuk pada fi'il madhi dan pada fi'il mudhari, tidak bisa masuk pada fi'il amr. Jika rekod masuk pada fi'il madhi, maka memiliki dua makna. Jika rekod masuk pada fi'il madhi, maka memiliki dua makna. Yang pertama memiliki makna at-tahqiq. At-tahqiq yakni sungguh. Artinya tahqiq apa ya? Sungguh. Sungguh. Kalau qad masuk pada fi'il madhi memiliki dua makna. Yang pertama ialah maknanya at-tahqiq, artinya sungguh. Contoh, qad aflahal mu'minun. sungguh orang yang beriman itu beruntung. Sungguh orang yang beriman itu beruntung. Apalagi ini berarti kalimat fi'il karena memasukkan qad. Ya, ke saat itu memiliki makna at-ta'kid sungguh karena masuk pada fi'il madhi. Yang kedua, maknanya ialah at-tadbir. Artinya telah dekat, telah dekat atau hampir tiba, telah dekat atau hampir tiba takdir. Contoh Qad qamat as-salat. Telah dekat pelaksanaan salat. Atau hampir tiba pelaksanaan salat. Qamat ta'arruf bi'il ta'at wa sukat. Qad dan qad saat itu memiliki mana? At-takrir, yakni telah dekat atau hampir tiba. Tanah masuk pada fi'il madhi. Jika qad masuk pada fi'il mudhari, jika qad masuk pada fi'il mudhari, maka juga memiliki dua makna. Tapi yang banyak di sana ada tiga makna. Kebanyakan di kitab Nahwu disebutkan dua makna. Tapi sebenarnya ada tiga makna. Maka kita pakai yang tiga saja. Yang pertama ialah mengajukan at-taklil. At-tatril artinya jarak. Atau sedikit. Contoh. Qad yakul kadu qad yakul kadu jarang sekali pendusta itu jujur. Pembohong pendusta itu jarang sekali yang jujur atau sedikit sekali pembohong atau pendusta itu yang berkata jujur. Seandainya dia berkata jujur, bukan pembohong namanya. Ya kan? Tapi kadang-kadang ucapannya benar juga. Cuma jarang sekali. Karena dia punya sifat pembohong. Kemudian yang kedua adalah at-takfir. Perhatikan ini. Memiliki makna at-takfir sering. Artinya sering. Contoh, qala yaf'al tafiyu al-khayra. Seringkali orang bertakwa itu berbuat baik. Kalau dia harus tapi itu alamnya. Seringkali orang bertakwa itu berbuat baik. Yang ketiga ini. Sekarang ini supaya dalam kita tidak mengkuri, tapi ini sebetulnya juga menjadi makna kalau masuk pada fi'il mudhari, yakni mengandung makna at-tahqiq. Sama dengan yang masuk pada fi'il mad, yakni apa ini? Sungguh. Contoh, kal yaslam wa al-qadim. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Tak mungkin kan? Artikan jarang kali Allah mengetahui orang yang dusta ini. Atau sering kali Allah mengetahui orang yang dusta. Jadi ada, tapi tidak tahu, ya kan? Tapi kalau diartikan takdir, nah ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Qad ya'lamu wa hum kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui orang-orang yang berdusta. Semuanya ini aflaha, qamat, yasduku, yafhalu, yaflam adalah fi'il. Karena kemasukan qadr tandanya ini. Ya. Nah, mereka ini ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari. Jika kosmah pada fi'il madhi memiliki dua makna, bitakin dari takrir, kalau pada fi'il mudhari memiliki tiga makna, yakni bitakin, bitakin dari takrir. Nah, terima kasih. Kemudian tanda fi'il yang kedua. Asil sin. Sin ini disebut dengan huruf tanfis. Ini disebut dengan apa ini? Harfu tanfis. ini memiliki makna akan. Memiliki arti akan. Sini. Sin ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari yang kemasukan sin, maka pasti memiliki makna akan datang. Maknanya ialah al-mustaqbal. Jadi sin itu disebut oleh bakmin, maknanya akan. Sin hanya masuk pada fi'il mudhari. Sin yang masuk pada fi'il mudhari pasti membuat fi'il mudhari itu semua memiliki makna baik mustaqbal akan. Contoh, saya tahu Ahmad إلى المسجد. Ahmad akan pergi ke masjid. سيذهب أحمد إلى المسجد. Si Ahmad akan pergi ke masjid. Yadhab ini fi'il karena memasukkan apa ini? Sin. Sin adalah huruf tamfid. Artinya ada fi'il yang dimaksudnya adalah fi'il mudhari. Mengandung makna mustaqbal akan. Tidak sedang. Apa ini? Akan. Ini tanda fi'il yang kedua. Tanda fi'il yang ketiga ialah saufa. Tanda fi'il yang ketiga ialah saufa. Saufa ini juga disebut harfu tasbih. Artinya juga akan. Saufa juga hanya masuk pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang termasukkan saufa juga memiliki makna mustaqbal. Sama dengan sin. Contoh, سوف yarji'u al-ra'id. Orang yang hilang itu akan pulang. Orang yang hilang itu akan pulang, akan kembali. Nah, niscaya dzikir antara tin dan taufa sama, sama-sama huruf tanwin, sama-sama masuk pada fi'il mudhari', sama-sama menyebabkan fi'il mudhari' memiliki makna lain mustaqbal. Tetapi ada perbedaannya. Ada perbedaannya antara tin dan taufa. Perbedaannya kalau sin lil qarib, kalau taufa lil ba'id. Sin lil qarib, kalau taufa lil ba'id. Sin lil qarib, maksudnya masa yang akan datang itu tidak terlalu jauh, yakni sekarang. Eh? Masa yang akan datang itu jaraknya apa sekarang. Kalau lil qarib, yakni taufa, masa yang akan datang itu masih jauh, masih lama. Ya, contohnya kalau banyak itu loh, yang bilang itu akan datang. Kapan datangnya? Masih jauh. Karena dia masih bilang, tapi mesti saya yakin dia akan datang. Ya, kalau bicara tapi betul. Apa bedanya sih sama Salman? Kalau sin, lil qarib. Kalau taufa, lil ba'id. Apa maksudnya lil qarib? Jarak yang akan datangnya dekat. Kalau lil ba'id, jarak yang akan datangnya masih jauh. Jarak yang akan datangnya masih jauh. Sehingga sebagian ulama ada yang memberi istilah yang berbeda untuk sin dan taufa. Kalau sin disebut khasu tanfi, karena makna tanfi itu yakni memberi nampak sejenak, karena jaraknya enggak cukup jauh, jadi dekat, memberi nampak sejenak. Tapi kalau taufa itu disebut khasu at-taswir, huruf at-taswir, ini huruf yang menunjukkan masa yang akan datang, masih nanti mesti, masih tak tunda, agak lama, tahu at-taswir, ya. Ini kalau sin, tanwin, kalau taufa at-taswir, berarti masa yang akan datangnya itu masih satu enggak. Tapi sama-sama huruf tanwin, hanya saja karena perbedaan jaraknya itu sehingga ada yang memberi istilah yang berbeda. Satunya disebut huruf tanwin karena lil qarib, satunya lagi disebut huruf taswir karena lil ba'id. Tanda fi'il yang terakhir dalam kitab Al-Ajurumiyah. Istri. Sudah hari demi hari. Jadi semakin cepat. Ya. Nah. Karena saya tidak tahu, ya, apa yang terjadi besok, ya. Selama bisa cepat, mengapa tidak? Aku kan masih muda-muda, saya tidak lari, ya. Insya Allah. Nah, tanda fi'il yang keempat, ialah Ta'nis As-Sakinah. Taknis menunjukkan pelakunya wanita, perempuan. Sakinah, sukun. Karena nanti ada istilah fa'u taknis al-mutaharikah. Taknis yang berharapkan. Yang menjadi tanda istri. Contohnya, ini utwawanan saja, ya. Jangan dengar, tapi hanya sebuah. Tuh ini namanya Sa'utamin Al-Mutaharika. Tak kanan yang besar. Taknin kanan dia menunjukkan mana? Sebuah. Mutaharikah sangat terharapkan. Itu merupakan tanda istim. Tanda fi'il tak ta'nin apakin. Tak tadi terwujud. Tak ta'nin menunjukkan pelakunya perempuan apakinah keadilan dihukum. Tanda fi'il apakinah ini hanya masuk pada fi'il mazisan. Masuk pada fi'il mazisan. Contoh. Qalat Aisyah. telah berkata Aisyah, qalat ini fi'il karena ada tanda taknis asakina dan fi'ilnya itu fi'il madhi karena tanda taknis asakina hanya masuk pada fi'il madhi. Nah, nanti ada berapa? Ada empat. Dari empat tanda itu terbagi menjadi tiga kelompok. Dari keempat tanda fi'il itu bisa dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, khusus masuk pada fi'il madhi. Ayo, mana di antara empat tanda tadi yang hanya masuk pada fi'il madhi? Ta'ta'nis as-sakinah. Kelompok yang kedua, khusus masuk pada fi'il mudhari saja. Apa? Sin dan sawfa. Sin dan sawfa. Dan kon apa? Oh enggak, sin dan apa ini? Sawfa. Sin dan sawfa yang khusus pada fi'il mudhari saja. Yang ketiga bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari, yakni qada. Katanya fi'il ada tiga macam. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dari empat tanda itu yang dipikir kok cuma fi'il madhi sama fi'il mudhari saja. Mana bagian fi'il amr? Allah Musa. Tidak sempat disebutkan oleh Malik Rahimahullah. Malik Rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Ya, tidak masukkan tanda fi'il amr. Padahal fi'il amr adalah bagian ketika dari bagian fi'il menurut waktu persetujuan. Dan terus apa tanda untuk fi'il amr? Ini tadi faedah ya. Walid rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Padahal fi'il amr merupakan salah satu bagian dari fi'il. Maka ketahuilah tanda fi'il amr itu ialah at-talab ma'a ya'il muqaddar. Memiliki makna perintah dan ketika dimasuki ya'il muqaddar mau menerimanya. mengandung apa ini? Perintah dan mau menerima apa ini? Yakul mukhotobah. Tolak itu menuju pada lera perintah yakul mukhotobah itu tadi dia mau menerima ya mukhotobah. Apa ya mukhotobah? Ya mukhotobah ialah ya untuk menunjukkan yang perintah itu adalah seorang perempuan. Apa ya mukhotobah? Ya, ya menunjukkan bahwa yang diperintah itu adalah seorang perempuan, seorang perempuan. Karena laki-laki ini perempuan. Nah, bukan berarti harus ada non benar sudah semua banyak. Bukan berarti di samping menunjukkan tolak juga menunjukkan berarti ya semua tolak terus. Kalau itu bukan melamar dan menunjukkan tolak saja. Ya, ada tolak dan yang pokok. Artinya, sewaktu-waktu kalau dikasih yang mukhtobah itu mau menerima. Kalau enggak menerima, maka tidak disebut filamar. Tapi disebut isim filamar. Contoh-contoh. Urkusi. Wahai. Soal perempuan. Tulislah. Ini namanya yaul mukhotobah. Uktubi termasuk perintah karena dia menunjukkan arti perintah olah dan disertai dengan ya kalau misalnya untuk itu filamar apa tidak? Filamar menunjukkan tolak. Arti tolak perintah. Mana ya mukhotobahnya? Kalau Anda ingin makan, dia akan menerima dengan senang hati. Untung kasih ya, mukhotobah. Langsung mau ya. Jadi enggak harus filamar itu selalu ada yang mukhotobah. Tapi selalu waktu dikasih harus mau. Waktu dikasih dengan dia mukhotobah itu harus mau. Siap? Ya. Tapi sekarang tak boleh mikir dulu. Nanti kalau saatnya harus siap. Sekarang, ya belum saat. Nah, yuk. Berapa itu? Kalau ada kalimat yang menunjukkan arti perintah tolak, tapi setelah dikasih yang mukhotobah dia menolak mentah-mentah. Saya tidak mau. Aku tidak minta kepadanya. Sampai mati pun aku tidak mau sama dia. Maka dia tidak disebut fi'il amar, tapi disebut isim fi'il amar. Ismu fi'il amr. Ismu fi'il amr. Contoh. Sok. Sok. Diam. Nah, dia so. Perintah apa tidak? Perintah. Perintah. Tapi ketika kita wari yang mukhotobah, ayo, sohi gitu, tak mau dia. Sohi, we perempuan, sohi, enggak. Tetap di so, laki so, perempuan juga ini so. Ya, mukhotobah dia tidak mau menerimanya, maka dia terpaksa tidak bisa dimasukkan dalam kejaran. Para cukup dia mendapatkan predikat istimewa amal saja. Nah, kalau ada yang dengan senang hati menerima ya empatan lain, tapi dia tidak punya modal sebagai orang yang tidak punya modal memiliki makna perintah. Ya, saya menerima dengan senang hati. Oh, ya, ya, aku coba. Nah, kalau ada karena yang dengan senang hati menerima apa? Ya, aku coba. Tapi hanya senang saja. Dia tidak punya modal memiliki makna tolak. Tidak punya arti tolak ya. Tompet. Tawari mau-mau saja, tapi tompet. Tidak bertanggung jawab. Maka ini juga tidak bisa disebut sihir. Tapi disebut sihir. Bila apa? Ilmu dari, ilmu dari itu diantara angin bisa menerima baik ya, ya, tapi tidak menyebutkan makna perintah sholat. Jadi tak tubina kamu perempuan satu yang menulis namanya ya Mokotoba. Ya, dia menerima Mokotoba, tapi tidak menunjukkan arti perintah alias tolak, maka disebut fil mudharib. Kalau dia punya arti tolak, tapi tidak mau menerima ya Mokotoba, disebut nah, yang bisa. Ada pertanyaan? Yang bisa dari sini kemana? Ini mudah ya. Dia itu memiliki menerima yang tak hadir, tapi tidak memiliki makna. Dia itu menerima apa ini? Ya, pokok toga. Tapi tidak menerima apa ini? Arti perintah. Nah, jadi fi'il mudhari itu tidak menunjukkan arti perintah, tapi bisa menerima yang tak hadir. Ya, pokoknya. Tapi mudahnya itu tidak menunjukkan arti apa ini? Salam. Tidak menunjukkan arti tolak atau perintah. Tapi dia mau menerima ya? Kalau istimewa itu apa? Dia memiliki mana? Tolak. Tapi dia tidak mau menerima ya Mokotoba. Kalau dia apa? Menerima ya Mokotoba dan juga menunjukkan apa ini? Mokotoba. Itulah ciri khas fi'il. Fi'il madhi. Dia tidak menerima ya Mokotoba. Juga tidak menunjukkan dari apa ini? Mokotoba. Tadi menunjukkan arti tolak dan menerima yang Mokotoba ada ciri tun fil amar. Fil madhi tidak menerima dua-duanya, fil mudhari hanya menerima satu, ya Mokotoba saja. Ya, nah, yang lain. Dan cukup. Kalau cukup ya sudah. Paham ya? InsyaAllah. tentang agama ini tadi yang kita bahas, dan mungkin tak bermanfaat. Ya, belum sudah bingung duluan, lama-lama terbangun. Ya, tidak usah bingung. Ya, terima apa adanya. Ya, dan seolah nanti sedangnya bermanfaat. Ya. Nah, ya. Atau sebenarnya banyak pokok atau bangga? Ayo menerima semua atau bangga? Enggak, karena ayo itu istimewa.